doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Artinya, dengan nama Allah Zat yang tiada Tuhan melainkan hanya Allah.